Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang penjelasan tercelaknya marah, dendam, dan hasad. Pada waktu yang lalu kita telah jelaskan bahwasannya marah adalah senjatanya syaitan untuk menggoda Bani Adam sebagaimana Iblis sendiri mengatakan kepada Nabi Musa, karena marah seperti dikatakan akan merusak iman dan akan merusak akal, karena marah adalah musuhnya akal yang sehat. Selanjutnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan tentang hakikat marah. Wa haqiqatul ghadab, tentunya di sini perlu kita jelaskan pembahasan marah di sini adalah tentunya pada hak makhluk. Adapun marahnya Allah pasti terpuji. Marahnya Allah pasti terpuji dan tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Adapun marahnya makhluk manusia terkhusus, ada yang terpuji, ada yang tercela. Makanya disebutkan di sini hakikat marah pada manusia tentunya, karena pembahasan di sini adalah masalah emosional manusia, marahnya manusia. Wa haqiqatul ghadab, kata beliau, hakikat marah dan emosi itu adalah ghilyanu dammil qalbi li talabil intiqam. Bergejolaknya darah yang ada di jantung karena ingin mencari intiqam, balas, ingin membalas. Famata ghadibal insanu sarat nara ghadab thawranan yaghlibihi damul qalbi. Maka ketika seseorang itu marah, akan berkobar api kemarahannya, benar-benar berkobar, yaghlibihi damul qalb, yang akan membuat mendidih, bergejolak hati yang ada di dalam hati, maksudnya jantung. Wa yantashir fil uruq, dan akan menyebar pada urat-urat. Wa yartafi ila a'la'il badan, terus akan naik kepada badan yang paling tinggi. Demikian hakikat ghadabnya seseorang. Kama yartafi'il ma'a alladhi yaghlifil qidr, seperti naiknya air yang ketika mendidih di dalam qidr. Ya, ingat qidrun, belanga. Ya, kalau di Yaman untuk masak daging biar empuk, biar cepat empuk. Itu namanya kider. Maka ketika api itu besar, bagaimana sifat air menggolak bluk-bluk sampai ke atas. Walidzalika yahmur wajh al-wal'in wal-basrah. Oleh karena itu akan memerah wajah, akan memerah matanya, kulitnya. Nah, kalau orang yang hitam ya makin gelap wajahnya. Karena merah, marah. Wa qulu dzalika yuhki laun ma wara'ahu min humratid dam. Hal tersebut semuanya adalah menceritakan warna apa yang ada di balik merahnya darah tersebut. Kama tahkil juzaja launun ma fiha, sebagaimana nampak di dalam gelas atau kaca warna apa yang ada di dalam kaca tersebut. Wa inna ma yanbasit dam idza ghadiba ala man dunah wasta'ara qudratu alaih. Ini kalau marahnya terhadap orang yang di bawahnya. Wasta'ara qudrah alaih, yang dia mampu untuk melakukan, ya kalau dia ingin melakukan sesuatu kepada orang yang di bawahnya. Artinya berani untuk membalas. Marahnya kayak seperti itu. Dan itu terbukti memang. Marah. Wajahnya. Bahkan matanya melotot. Bergetar. Iya, darah, kulitnya merah. Itu orang yang marah seperti itu. Jantung berdebu keras, deg-deg-deg-deg-deg, begitu. Sangat emosi. Itu kalau marahnya kepada yang di bawah dia. Wa in kana al-ghadab sadru mimman fawqah. Tapi kalau marahnya dia kepada orang yang di atas. Wa kana ma'u ya'is minal intiqam, dan dia putus asa untuk bisa membalas. Gak bisa. Ya marah saja. Gitu ya. Orang yang di atas dia. Maka tuladu minhul inqibat adam min zahir jilid ila jawfil qalb. Maka akan lepas darah itu dari punggung kulit menuju jawfil qalb. Yaitu di tengah-tengah hati. Fasara hazanan, maka dia jadi sedih karena enggak bisa balas. Itu kalau marahnya kepada yang di atas. Ya, kalau kita marah kepada orang yang kita lemah, marah kepada orang yang kuat gimana? Jadinya apa? Sedih kan? Sedih, enggak bisa membalas. Sehingga fasara hazanan walidzalika yasfur laun. Oleh karena itu jadilah warna kulit dia kuning. Sedih. Ini namanya bahasa tubuh. Marah merah, mata melotot, suara bergetar. Itu biasanya orang yang punya berani. Tapi kalau yang enggak punya beranian, karena enggak bisa membalas, akhirnya sedih. Tapi marah juga emosi, tapi dipendam, akhirnya sedih, enggak bisa membalas. Wa in kana al-ghadabu min nadhir yashku fi taraddadul dam bainal inqibat wal inbisat ayahmar wa yasfar wa yatarib. Tapi kalau marahnya orang yang satu letting sebanding, maka dia akan ada keraguan padanya. Berbolak-balik darah itu antara inkibat wal bisat. Dia diam atau menyebar darah itu. Seperti itu. Kadang merah, kadang kuning, kadang merah. Kuning. Mau balas teman. Mau gak dibalas. Kalau dia berani, ya Akhirnya begitu bolak-balik. Kadang merah, kadang kuning. Goncang. Wal intiqam huwa quwwatul liquwah al-ghadab. Maka yang adanya membalas itu ketika kuat dan kuat marahnya. Wa nasfi quwwatil ghadab ala darajati tsalas. Sedangkan manusia itu di dalam kekuatan marahnya itu ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Ifrat, tafrit, dan i'tidal. Ada yang berlebihan, ada yang kurang, ada yang stabil, tengah-tengah. Wala yuhmat ifrat fiha. Li'annau yakhrujul aql wad-din. Ansia syatihima. Wala yabqalil insan ma'adhalikan nazar wala fikr wala ikhtiar. Maka tidak dipuji berlebih-lebihan di dalam marah. Kenapa? Karena marah itu nantinya akan mengeluarkan akal sehat. Dan akan mengeluarkan agama. Ya. Akan mengeluarkan akal dan agama dari siasatihima. Naam. Dari akal sehatnya. Dari agamanya yang lurus. Dan tidaklah akan tersisa pada seseorang naam ketika dia marah orang yang sebanding tidak ada dia melihat lagi tanpa berpikir lagi enggak punya pilihan lagi itu kalau orang yang emosinya meluap-luap kalau dia berlebih-lebihan akalnya tertutup agamanya juga hilang akhirnya sehingga tidak tersisa penglihatannya, pikirannya, usahanya enggak ada. Itu orang yang marahnya berlebihan, temperamental istilahnya dalam ilmu kejiwaan. Iya, temperamental. Akal sehatnya udah enggak berpikir lagi. Nah, padahal itu yang dimarah itu orang yang dicintainya. Padahal itu adalah orang yang orang yang dia sering bersamanya, enggak pandang bulu lagi kalau orang sudah emosinya berlebihan itu, temperamental. Sundut sedikit, wuh, gitu ya, kalau orang yang temperamental itu ibaratnya. Dikit aja, wah, menggelegar. Salah dikit saja, cet, nyulut. Akalnya hilang sudah, agamanya hilang. Pandangannya juga enggak ada, pikirannya juga enggak ada ikhtiar. Ini bahaya. Maka tidak terpuji orang yang punya marah berlebihan. Wa tafrid fi hadhihi al-quwa aydan madmum. Demikian pula kurang di dalam kekuatan marah ini juga tercela. Iya. Ibaratnya kalau orang enggak punya marah itu apa ya? Enggak punya giroh. Oh iya, li'anna ya baqala himayah wala giroh. Enggak punya pembelaan, enggak punya kecemburuan, diam saja. Dingin. Nah, istrinya digoda orang diam. Nah, punya kemarahan juga salah, tercela. Kalau hidup tanpa emosi, enggak punya kecemburuan. Nah. Wa man faqada al-ghadab bil quliya ajas an riyadil nafsih. Idza riyadatu innama tatimmu bi tasallut ghadab ala syahwah. وَيَغْضَبْ عَلَى نَفْسِهِ إِنْدَ الْمَيْلِ إِلَى الشَّهْوَةُ الْخَسِيسَةِ وَفَقَدَ الْغَضَبْ مَذْمُومٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ الْوَسَطْ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ. Karena orang yang dia hilang marahnya secara keseluruhan, dia lemah untuk mengajak giat jiwanya. Gimana enggak punya emosional? Toel itu diem, gimana coba? Enggak punya semangat, enggak punya riro, diem. Ya, lemah. Ini juga tercela. Karena yang namanya riyadhah jiwa itu, ya olahraga jiwa, itu tidak akan sempurna. Sempurnanya dengan apa? Menguasai emosional. Ya, di atas syahwat. Maka ketika dia marah pada dirinya, ketika kecenderung kepada syahwat yang mendorongnya, akan hilang marah yang tercela tadi. Kenapa? Karena bisa dikontrol. Itu yang tengah-tengah. Maka yang sepatutnya adalah mencari pertengahan di antara yang ifrat wan tafrit ini. Ta'dil. Ketika dia marah, ini marahnya apa dulu? Kalau dia marahnya memang cemburu agamanya, bagus. Tapi itu pun terbimbing. Iya. Terbimbing bagaimana secara syar'i ketika melihat kemungkaran. Enggak hantam kromo juga, salah juga. Nah, itu namanya sama juga berlebihan. Misalnya dia marah melihat kemungkaran. Tapi dia itu bukan wilayahnya dia. Jadi sudah marah. Dan itu kewajiban dia. Seorang muslim wajib mengingkari ingkar mungkar. Nah, ketika dia enggak mampu merubahnya, dia diam. Tapi ada kemarahan padanya. Karena itu wilayahnya, misalnya wilayah pemerintah, enggak bisa kita merubahnya. Tapi kalau dia labrak wilayah itu, berarti berlebihan. Ya. Nah, berlebihan. Makanya seorang harus mencari pertengahan. Demikian pula ketika dia emosional, diganggu oleh orang atau yang lainnya. Tetapi dia bisa memilih untuk tidak membalas, padahal dia mampu. Ya, dia mampu untuk membalas itu, tapi dia tidak tahan. Maka adanya sifat al-hilm. Walaupun dia mampu untuk membalasnya, tapi dia pilih mana yang terbaik dibandingkan dia meluapkan emosi dan amarahnya. Mana yang terbaik? Itu yang kita harus punya, mengontrol emosional. Nah, iya. Dan juga tercela orang yang dia melihat sesuatu enggak marah, apalagi mungkar enggak punya marah. Nah, salah juga. Nah, yang sepatutnya di sini kata Ibnu Qudamah adalah mencari yang tengah-tengah. Wa'lam annahu mata quyat narul ghadab wa tahabbat a'ammat sahibaha wa asammathu an kulli maw'idhah li'anna al-ghadab yartafi ila ad-dimagh fa yuqta' ala ma'danil fikr. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya ketika kuat api kemarahan itu, wanbahat watanbahat, dan yang akan membakar dan akan membuat buta orang yang marah tadi, dan akan membuat tuli dari segala nasihat-nasihat. Nah, kenapa? Karena kemarahannya ini sudah naik puncak ke ubun-ubun di mag, itu kotak ubun-ubunnya itu. Iya. Dan akan menutup ma'danul fikr, akan menutup tempat berfikir. Warubama ta'ada ila ma'danil his, dan terkadang melampaui batas bukan hanya kepada otak, ke ubun-ubun, sampai kemana? Kepada perbuatan hisi. Perbuatan panca indera. Patudlam aynahu hatta la yara bi ayni, sehingga dia berbuat zalim dengan kedua matanya sampai dia tidak melihat dengan matanya. Watasawwada dunya fi wajhihi, dan gelap dunia itu di wajahnya. Wa yakunu dimaguhu ala mithal kahfi adramat fihi an-nar waswada jawuh wa hamma mustaqarruh wa amtila'u bidduhan, dan jadilah otaknya itu seperti sebuah goha yang dia gelap padam apinya. Naam. Atau adramat fihi an-nar, yang di sana dibakar di dalam apinya. Maka akan hilang, akan menghitam asapnya, sehingga terjaga tempat kedudukannya dan dipenuhi dengan asap-asap yang mengepul. Wa kana fi sirajud da'if fantafa atau fantafa, dan di sana lenteranya, pelitanya, cahayanya melemah sehingga bisa memadamkan cahaya tadi. Fala yathbitu fihi qadam, maka tidak akan kokoh pijakan kakinya. Wala tasma fihi kalimah, dan dia tidak akan mendengar ucapan-ucapan lainnya. Wala tara fihi surah, dan dia tidak bisa melihat hakikat bentuk. Wala yuqaddar ala itfa'un nar, dan dia tidak mampu lagi untuk memadamkan api kemarahannya. Wa kadzalika yaf'al ghadab bil qalbi wad dimagh, wa rubama zadal ghadab faqad tala sahibah. Dan demikian pula orang yang dia melakukan kemarahan dengan hati, kemudian otaknya terkadang akan bertambah marahnya sehingga menyebabkan terbunuh pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Darah tinggi jadi stroke. Ya, marah melampaui batas, tiba-tiba stroke. Nah. Ya. Coba antum tanya kepada kedokteran. Kenapa kok darah itu tinggi? Kan ada yang atas, ada yang bawah, ya. Kalau yang bawah itu tinggi, itu bahaya. Tapi itu gak bisa diobati dengan cara hisi. Ya, dengan cara obat-obatan, gak bisa. Ternyata dilihat dari kejiwaan. Itulah dia, emosional. Nah, berpengaruh. Kadang dokter aja gak ngerti kok bisa kalau turunnya gampang, naiknya gampang, turunnya susah. Itu kalau yang bawah. Tapi kalau yang atas, itu kan kalau dihitung 100 persekian misalnya. Kalau yang atas itu gampang naik turunnya. Tapi yang bawah ini kalau sudah naik susah turunnya. Nah, ternyata kedokteran aja enggak mampu menjawab. Ada faktor psikis, kejiwaan. Nah. Makanya kalau istilahnya konslet, ya sudah bablas. Kalau marah sekali ya nanti gilanya itu marah-marah terus panjang jalan. Kalau dia gak bisa membalas, ya sedih, terus nangis, terus. Itulah emosi. Wa min athali ghadab fi dhahir, dan pengaruh marah pada perkara yang jelas atau nampak bisa dilihat, yaitu taghyir laun, akan berubah warna kulitnya. Wa syiddatur ra'dah fil atraf, dan akan sangat getarannya pada ujung-ujung anggota tubuhnya, artinya bergetar di kulitnya semua, lisannya kalau marah kan seperti itu. Wa khurujul af'al anit tertib, sehingga keluarlah perbuatan itu dari yang keteraturan. Ya, tangan akhirnya ciut plang, marah-marah gara-gara marah, HP dibanting jak. Nah, akalnya sudah hilang, sudah itu HP 5 jutaan apa dibanting udah cepat. Ya kan? Piring terbang, seng, padahal itu piring mahal itu belinya. Nah, hilang akal dan agamanya. Wastahala khilqah wa ta'ata fi'lul majanin, hingga hilanglah akhlak dan juga na'am, dia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang yang gila. Makanya ini seperti yang kita katakan, kemarahan yang melampaui batas itu Naam, qillatul minal junun, sebagian atau sebagian daripada kegilaan. Walau ra'a ghadban suratahu fi halil ghadbahu wa qabaha lasakanal ghadab min tilkal hal. Wal ma'lum anal qubha batin a'zam. Kalau seandainya orang yang marah itu melihat bentuknya dia ketika dalam keadaan marah dan bagaimana jeleknya ketika dia marah, dia akan bisa menenangkan kemarahannya ketika dalam waktu itu. Makanya kalau marah ngaca, bisa enggak? Marah ambil kaca antum. Marah itu. Ganteng apa jelek? Itu serunya. Iya, kalau istri kita marah, kasih kaca. Nih gitu. Biar ngaca situ. Cantik atau jelek. Nah. Demikian pula kita kalau marah, kalau marahnya itu sudah melampaui batas. Wa ma'lum, bahwasanya sudah dimaklum kejelekan batin itu tentunya lebih a'dham. Kalau zahirnya saja yang kita bisa lihat itu jelek, bagaimana batinnya? Kalau orang yang terlalu marah, ya jelek sekali. Nah, demikian hakikat marah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Lalu bagaimana sepatutnya? Ya, kita bisa mengontrol emosi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengobati atau solusi ketika kita marah. Wallahu a'lam. Bisawab. Tafadhalu. Barakallahu fikum.